شفاء إذا تمام.

apa gunanya walaupun hidup seribu tahun bila tak sembahyang, apa gunanya? Kami bekerja sehari-hari untuk Wanafasin bi'adadi.